بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب جزاء الصيد باب لا يعضد شجر الحرم. Bab tidak boleh dicabut atau dipotong pohon-pohonan di tanah haram. Seperti yang kita ketahui bersama, tanah haram ada dua. Yang pertama, Al-Haramul Makki. Tanah haram di wilayah Mekah. Dan yang kedua ialah Al-Haramul Madani. Tanah haram di wilayah Madinah. Masing-masingnya ada batas-batas wilayah. Ya, dibangun semacam tugu, disebutkan Bidayatul Haram, Nihayatul Haram, gitu. Ya, ini start haram, finish haram. Ada batas-batas wilayahnya. Bab ini menjelaskan pohon-pohon yang ada di wilayah haram tidak boleh dicabut, tidak boleh dipotong. Barakallahu fikum. Baik. Dijelaskan oleh para fuqaha, asy-syajarah fil haram ala naw'aini. Pohon-pohonan yang ada di tanah haram itu ada dua macam. Yang pertama ialah pohon-pohonan yang tumbuh liar. Ya, pohon-pohonan, pepohonan yang tumbuh liar. Allah Ta'ala yang menumbuhkan, bukan tanaman Bani Adam. Ini disepakati oleh para fuqaha, tidak boleh dicabut, tidak boleh dipotong. Yes, ya. Jenis yang kedua ialah pepohonan hasil tanaman Bani Adam. Bani Adam yang menanam pohon tadi. Dari mulai bibitnya dia tebarkan, tumbuh pepohonan-pepohonannya. Barakallahu fikum. Yang ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Pendapat jumhurul ulama boleh dicabut, boleh dipotong. Pepohonan-pepohonan yang ditanam sendiri oleh Bani Adam itu boleh dicabut, boleh dipotong. Sementara pendapat yang lain menyatakan tidak boleh. Tidak boleh dipotong dengan keumuman hadis. Yang rajih pendapat jumhurul ulama. Yang rajih adalah pendapat jumhurul ulama. Boleh dicabut, boleh dipotong apabila pepohonan itu adalah hasil tanaman Bani Adam. Sehingga larangan yang disebutkan dalam hadis ini untuk pepohonan-pepohonan liar Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menumbuhkannya tidak ada di situ upaya usaha Bani Adam. Dipaham insyaAllah ya. Pembahasan yang berikutnya ialah yang disebutkan dalam hadis adalah kata-kata syajar atau syajaruha. Maka meliputi semua jenis syajarah. Apapun bentuk dan nama syajarah tadi, pepohonan-pepohonan tadi. Semua yang masuk dalam kategori syajarah, maka masuk dalam pembahasan ini. Dipahami insyaAllah ya. Adapun yang bukan termasuk kata-kata asyajarah, maka tidak dimasukkan dalam pembahasan ini. Barakallahu fikum. Seperti misalkan ada sayuran-sayuran liar, kalau ada. Atau buah-buahan liar yang tidak ada pohonnya. Kayak apa? Yang merambat, yang tidak ada pohonnya. Kalau ada, itu semuanya tidak masuk dalam kategori syajarah. Sehingga yang dimasukkan dalam hadis ialah syajarah, pepohonan. Kemudian kata-kata yuqta, la yu'bad, ay yuqta, dicabut atau dipotong. Ini meliputi segala bentuk pemotongan atau pencabutan pohon tadi. Apakah langsung dengan tangan sang pelaku, dengan tangannya dia mencabut. Atau menggunakan alat mencabut pohon tadi. Apakah dia potong pohon itu seluruhnya atau dia potong sebagiannya. Ini semuanya la yajuz. Dipahami insyaAllah ya. Sehingga jangan dipahami semata-mata mencabut dengan tangan dia sendiri. Hatta dicabut menggunakan alat atau menggunakan mesin. Enggak boleh. Entah dipotong sama dia menggunakan tangannya, dipotong pohonnya begitu. Atau menggunakan alat. Semua enggak diperbolehkan. Tapi bagaimana kalau dia mendapati adanya ranting-ranting kecil yang berguguran. Atau daun-daunan yang berguguran dari pohon tadi. Ini pohon liar di tanah haram. Ada ranting-ranting yang jatuh. Ada daun-daun yang jatuh. Tanpa dia potong, tanpa dia apa-apain. Apakah diperbolehkan untuk mengambil kemanfaatan dengannya? Jawabannya adalah disebutkan oleh Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah. Beliau mengatakan wala ba'sa bil intifa'i bimang kasara minal aghsan. wala ba'sa bil intifa'i bima inkasara minal aghsani wanqata'a minal syajari bighairi sun'i adami bighairi sun'i adamiyin wala bima yasqutu minal waraq wala bima yasqutu minal waraq nafsu alaihi Ahmad wala na'lamu fihi khilafa. Kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, tidak mengapa mengambil kemanfaatan dengan yang patah-patah dari ranting-ranting pohon tadi, atau yang terputus, tercabut dari pohon-pohon tadi, yang bukan dari perbuatan Bani Adam. Ya, tahu-tahu pohonnya tercabut sendiri, patah sendiri, rantingnya gugur sendiri. Boleh. Begitu pula tidak mengapa mengambil kemanfaatan dengan daun-daun yang berguguran. Ingat, dengan tanpa ada usaha Bani Adam. Gugur sendiri. Demikian dinaskan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Kata Ibn Qudamah, wala na'lamu fihi khilafah. Dan kami tidak mengetahui adanya ikhtilaf dalam masalah ini. Boleh. Dan dimanfaatkan untuk masa ataupun yang lainnya. Fadal. Baik. Apakah diperbolehkan mencabut atau memotong duri syaukah? Ada khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat tidak boleh mencabut duri-duri yang ada di tanah haram. Dikarenakan nas hadis Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, dengan lafaz la yu'badu syaukuha, dengan lafaz syaukuha, tidak boleh dicabut, tidak boleh dipotong duri-durinya. La yu'badu syaukuhu. Dan umumnya yang namanya duri itu tidak mungkin tumbuh sendirian. Yang namanya duri ada pada pepohonan. Ini pohon berduri, kan gitu ya. Tidak mungkin tahu-tahu duri nongol sendiri kayak duri, itu tidak mungkin. Ya, sehingga duri yang ada di pepohonan-pepohonan, meskipun pohon-pohon kecil yang berduri, tidak boleh dicabut atau dipotong. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau ada seseorang yang mencabut pohon di tanah haram, atau dia menebang memotong pepohonan di tanah haram? Jawabannya, tidak boleh. Dia menerjang keharaman, menerjang kelarangan dalam Islam, dia berdosa. Apakah ada dendanya? Apakah ada dendanya? Sebagian Allah mengatakan tidak ada. Dia berdosa dan dia wajib bertaubat, wajib beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Ini pendapat Imam Malik rahimahullah dan Atha' bin Abi Rabah. La jaza'a fihi bal ya'tham wa yastaghfir. Tidak ada balasan denda bagi dia. Dia berdosa, istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Pendapat yang lainnya berpendapat terkena denda. Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala berpendapat yukhadhu bi qimatihi hadyun, diambil denda hadyu dengan ukuran senilai pohon yang dia cabut. Kalau senilai kambing ya dendanya kambing, kalau senilai sapi ya dendanya sapi, kalau senilai onta dendanya onta, tergantung pohon tadi. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan kalau pohonnya besar dendanya menyembelih sapi, hadiyu sapi. Kalau pohonnya kecil maka kambing. Ini semuanya dikiaskan dengan jaza usaid yang dibahas sebelumnya. Secara periwayatan tidak ada hadis yang menegaskan adanya denda, sehingga pelakunya berdosa, pelakunya harus beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala, bertaubat dari tindakan tadi. Ini semua apabila dia melakukan pencabutan atau penebangan pohon tadi sengaja. Adapun tanpa ada kesengajaan maka tidak berdosa. Sebagaimana pada amal-amal yang lain yang dikerjakan karena tidak sengaja atau lupa atau semisalnya. Ini sejumlah masail yang mungkin disampaikan. Sekarang kita baca riwayatnya cukup panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuqbatu shawkuhu. Ini akan disebutkan di dalam bab-bab yang setelahnya insyaallah ta'ala, hadis Ibnu Abbas ini di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, kata-kata ini menegaskan tidak boleh dicabut atau ditebang duri-duri. Ya, meskipun dia pohon kecil, tidak boleh. Apalagi yang berduri, tidak boleh. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Qutaybah ibn Sa'id Abu Raja al-Utaridi qala haddathana Al-Layth ibn Sa'ad Abu Al-Harith al-Fihmi, imamnya orang Mesir pada masanya, Imam Layth, seorang imam besar yang punya harta banyak, yang bermanfaat harta bendanya, kaya raya, dermawan. An Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi an Abi Shuraih al-Adawi, gitu ya, Abu Shuraih al-Adawi, annahu qala li Amr ibn Sa'id. Abu Shuraih masyhur dengan kunyahnya. Adapun namanya ada ikhtilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan Khuwailid ibn Amr, ada yang mengatakan Khuwailid ibn Sohr, ada yang mengatakan Hani ibn Amr, ada yang mengatakan namanya Abdul Rahman, ada mengatakan Ka'ab, Matar. Tapi yang paling masyhur namanya adalah Khuwailid ibn Amr. Lebih masyhur lagi kunyahnya. Masyhurun bi kunyatih. Masyhur dengan kunyahnya. Abu Shuraih al-Adawi. Annahu qala li'Amr ibn Sa'id. Dia pernah berkata kepada Amr ibn Sa'id. Wa Amr ibn Sa'id ibn Abil As. Ibni Abil As ibn Sa'id ibn Al-As ibn Umayyah. Sang Amir yang terkenal dari Bani Umayyah, masyhur lakabnya Al-Asdaq. Abu Syul'adawi berkata kepada Amir Amr bin Sa'id, wahuwa yab'athul bu'utha ila Makkah. Ketika itu Amr bin Sa'id mengirim pasukan-pasukan yang dikirim ke Mekah. Katanya Abu Syuraih, i'zan li ayyuhal amir. Izinkan aku, wahai amir, wahadithuka qawla. Aku menyampaikan kepada kamu sebuah hadis, sebuah ucapan. Qama bihi Rasulullah SAW lil ghad min yabil fatah. Yang mana Rasulullah SAW bangkit berdiri menyampaikan ucapan ini ketika keesokan hari mau fathu Mekah. Jadi mau menyampaikan sabda Rasul SAW. Rasul menyampaikan sabda ini pada waktu keesokan harinya fathu Mekah. Berarti H-1. Sehari sebelum fathu Mekah. Fasami'adhu udhunaya wa wa'ahu qalbi. Kata Abu Syuraih, sabda Rasul itu didengarkan oleh kedua telingaku. Wa wa'ahu qalbi, difahami oleh hatiku. Wa absadhu aynaya, dan kedua mataku melihat langsung beliau SAW hina takallama bih, ketika bersabda dengannya. Itu kebiasaan orang-orang Arab untuk mentakid betul-betul saya dengar langsung ini tanpa perantara dan saya pahami betul yang disampaikan. Gitu. Sami'athu udhunaya wa wa'ahu qalbi. Tambah lagi wa absarathu aynaya hina takallama bi. Itu namanya takkidat. Barakallahu fikum. Innahu hamidallah wa athna 'alaihi. Bahwasanya Rasulullah SAW bertahmid kepada Allah dan menyanjungnya. Memulai khutbahnya dengan innalhamdulillah ila akhirih. Thumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, inna makkata harramahallah walam yuharrimhannas. Sesungguhnya Makkah ini Allah haramkan ia, bukan orang-orang yang mengharamkannya. Ini penegasan, Mekah itu dinyatakan haram, ada tanah haramnya, Allah yang menjadikan itu sebagai tanah haram, bukan orang-orang. Untuk Mekah, Al-Haramul Makki, Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengharamkannya. Adapun Madinah, itu diharamkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Haramul Makki Allah yang mengharamkannya, Haramul Madani Rasul yang mengharamkannya. Tentu dengan wahyu min Allah jalla wa ala. Adapun hadis terkait Haramul Makki. Hadis Anas bin Malik semoga Allah meridainya yang memberitakan inna Ibrahim harrama Makkah. Sesungguhnya Nabi Allah Ibrahim yang mengharamkan Makkah, maknanya ialah bi amrillahi ta'ala la bijtihadi. Nabi Allah Ibrahim mengharamkan Makkah itu dengan perintah Allah, bukan ijtihad pribadinya beliau. Sehingga enggak ada pertentangan antara dua riwayat tadi. Sehingga untuk Makkah Allah Ta'ala mengharamkan secara langsung. Dan ditegaskan dengan Nabi Allah Ibrahim, Allah perintahkan Nabi Ibrahim AS untuk mengharamkan Makkah juga. Artinya apa? Ada di sana tanah haram. Tanah haram itu ada hukum-hukum khusus yang tidak dimiliki oleh tanah halal. Barakallahu fikum. kalau kita membahasakan tanah suci. Gitu ya. Tanah suci Mekah, tanah suci Madinah. Ya, kalau bahasa syariatnya tanah haram Mekah, tanah haram Madinah. Sekarang beliau sallallahu alaihi wasallam akan membawakan beberapa hukum-hukum terkait dengan tanah haram. Beliau menyatakan sallallahu alaihi wasallam, "Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir." Maka tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ayyasfika dama, menumpahkan darah di sana. Tidak boleh. Ini lafaz menunjukkan larangan berperang di tanah haram. Bahkan secara umum dilarang membunuh di tanah haram. Jadi kalau membunuh orang lain itu dosa besar. Ketika dia melakukan pembunuhan itu di tanah haram, lebih besar lagi dosanya. Sebagian ulama juga mengambil dari lafaz ini, tidak melakukan eksekusi mati di tanah haram. Meskipun orang yang mau dibunuh itu syar'i, hukum qisas atau semisalnya. Tapi kan membuat dia tertumpah darahnya, bersimbah darah mati. Nah, dikerjakan karena haram. Sehingga ditempatkan di tempat yang di luar tanah haram ketika ada eksekusi mati, hukum qisas dan segala macamnya. Kalau di Mekah di Jeddah. Ada masjidnya namanya Masjid Qisas di Jeddah. Ada sebuah lokasi di halamannya khusus untuk mengqisas menggunakan pedang. Yang hukuman mati. Jeddah bukan tanah haram. Dilan ya. Sehingga lafaznya umum, tidak boleh menumpahkan darah di tanah haram. Tidak boleh berperang tanah haram. Tidak boleh membunuh tanah haram. Qala wala ya'buda wala ya'buda biha syajaratan. Ini bacaannya ahli hadis ya'buda membabat sebagai membaca ya'bida mengkasrah bat. Tapi yang masyhur indah ahli hadis membabat wala ya'bu wala ya'buda biha syajaratan. Hadza wa syahid. Dan tidak boleh pula bagi dia untuk mencabut atau menebang pohon-pohon yang ada di tanah haram. Hadza wa syahid. Paham ya? Ini yang dibahas pada pembahasan bab kali ini. Nas jelas. Belum mengatakan fa'in ahadun tarakhasa liqitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada seseorang yang mengambil rukhsah, meyakini bolehnya membunuh atau perang di tanah haram dengan alasan perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fathu Makkah, faqulu lahu, maka sampaikan kepada dia, innallaha azina li rasulih sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'dan lakum, sesungguhnya Allah jalla wa ala mengizinkan untuk rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan tidak memberi izin kepada kalian. Berarti ketika Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, dan ada perang di situ, ini khusus pengecualian dari haramnya perang di tanah haram. Allah yang mengharamkan untuk semua umat, semua hamba-hambanya, dan Allah yang mengizinkan khusus untuk beliau SAW. Hada syar'i wa hada syar'i. Yang diharamkan syar'i untuk semua orang. Yang diizinkan syar'i untuk Rasul saja SAW. Dipaham ya? Wa innama azina li sa'atan min nahar. Dan sesungguhnya Allah hanya mengizinkan untuk aku sesaat dari siang hari menjadi halal. Mekah yang merupakan tanah haram ketika itu sesaat di siang hari menjadi halal. Boleh perang ketika itu, boleh membunuh orang ketika itu. Dan itu hanya di zaman Rasul saja dan khusus untuk Rasul saja. Waqad 'adat hurmatuha al-yawm, dan pada hari ini telah kembali keharamannya, kehormatiha bil amas, seperti haramnya tanah haram Mekah kemarin. Jadi cuma sesaat saja. Nah, di saat inilah peristiwa atau Mekah. Di saat inilah beliau memerintahkan para sahabat untuk mencari dan membunuh orang-orang murtad dari agamanya. Beberapa tokoh murtadin. Di antara adalah Abdullah bin Khattal, Ibnu Khattal. Itu murtad dia dari Islamnya dan memusuhi Islam dengan sangat. Cari dia, bunuh dia. Dicari, dibunuh, dan dia masuk ke Masjidil Haram dan sedang bergelantungan di Ka'bah. Itu kalau di kalangan dulu jahiliyah dan juga Islam, kalau sudah begitu, tidak boleh dibunuh. Paham ya? Ketika itu, bunuh. Karena Rasul yang diberi izin langsung oleh Allah Jalla wa'ala ketika itu. Dibunuh ketika sedang bergelantungan di Ka'bah, di dalam Masjidil Haram. Ini pengecualian. Hanya satu saat tadi. Setelah itu, kembali haram lagi. Sampai hari kiamat nanti, tanah haram, Makkah dan Madinah, tanah haram. Tidak bisa berubah menjadi halal. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan, wal yuballighi syahidul ghaib, hendalah yang hadir menyampaikan kepada yang ghaib. Faqila li Abi Syuraih, maka dikatakan kepada Abu Syuraih, ma qala laka Amr. Lalu apa yang disampaikan Amr bin Sa'id kepada kamu? Apa komentar responnya Amr bin Sa'id sang panglima? Qala, katanya Amr bin Sa'id, ana a'lamu bidzalika minka ya Abu Syuraih. Kalau itu aku lebih mengerti, aku lebih tahu dengan hal itu dibandingkan kamu ya Abu Syuraih. Aku juga tahu. Ditambahkan lagi, innal harama la yu'idu asiya. Sesungguhnya tanah haram tidak melindungi ahli maksiat. Wala farran bidamin. Tidak boleh melindungi orang yang lari karena darah. Lari, kabur, dikarenakan menumpahkan darah orang lain. Membunuh dia. Lari ke tanah haram, tidak dilindungi. Itu orangnya. Ambil. Nih ahli maksiatnya, tangkap. Tidak melindungi ahli maksiat, tidak boleh melindungi seseorang yang lari, yang kabur, masuk ke tanah haram, dikarenakan menumpahkan darah. Tidak dilindungi. Boleh diambil. Wala farran bi khurbatin, tidak pula orang yang lari dengan khurbah. Kata muallif khurbah baliyah, disebut dalam syarahnya al-khurbah sariqah, pencurian. Pencurian awalnya untuk pencurian unta, tadi kemudian umum untuk pencurian barang-barang yang lain. Tidak melindungi orang-orang yang lari, yang kabur, dikarenakan kasus pencurian. Barakallahu fikum. Intaha. Ini beberapa ahkam, beberapa hukum yang berkaitan dengan tanah-tanah haram. Dan ini berlaku untuk haramul Makki dan haramul Madani. Barakallahu fikum. Syahidnya pada pembahasan kita adalah wala ya'buda biha syajaratan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah dan dihafalkan yang pendek ini. Ini pendek insyaallah ya kan. Untuk menghafal itu kayak orang menghafalkan sebuah cerita gitu. Baca yang lancar, pahami maknanya kayak antum ceramah gitu ya kan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.